السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, adik-adik, saudara-saudara, anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas secara ringkas Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Dosa besar ini, yang pertama ini tidak lagi asing di telinga kita, yaitu asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah ta'ala, yaitu dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, tidak akan terampuni kecuali pelakunya bertaubat sebelum wafat. Dosa syirik adalah, dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali pelakunya taubat sebelum wafat. Dan dosa kesyirikan ini cukup tersebar. Di satu sisi dia adalah dosa terbesar, di sisi lain dia cukup tersebar. Ya. Jadi sebuah kondisi yang boleh dikatakan tertolak, ya, kontradiksi. Dia sebuah dosa yang terbesar yang seharusnya orang sangat berhati-hati, tapi ternyata justru cukup tersebar. Kembali ini tidak lepas dari ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian juga hikmah Allah Ta'ala menciptakan musuh manusia, yaitu syaitan, di mana upaya syaitan untuk menjerumuskan manusia sangat gencar, sangat masif kalau bahasa sekarang. Sehingga mereka, syaitan, iblis, dia ingin umat manusia ini dengan melakukan sebuah dosa langsung menjadi celaka. Bahkan kalau perlu, dengan melakukan satu dosa saja, dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini karena hasadnya iblis kepada umat manusia. Jadi di satu sisi dosa ini adalah dosa yang terbesar, yang tentu ini adalah salah satu materi dakwah, muatan dakwah yang utama dari seluruh para anbiya. mengingatkan umatnya untuk tidak menyekutukan Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika walaqad arsalna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Misi utama dari setiap rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyuruhkan an i'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Yakni setiap sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini misi utama para rasul. Berarti mereka paling gencar dalam mendakwahkan tauhid dan paling gencar dalam mengingatkan umatnya dari bahaya lawan tauhid, yaitu apa? Syirik. Tapi kembali, setiap perjuangan kebenaran pasti ada lawan, yaitu perjuangan kebatilan. Setiap kebenaran harus disampaikan, maka saat itu pula kebatilan pun berusaha untuk digaungkan. Dan ini terus sepanjang zaman sampai kelak hari akhir. Perjuangan antara pejuang tauhid dan pejuang kesyirikan. Terus pejuang kebenaran dan pejuang kebatilan. Para pejuang al-haq, kebenaran, dan juga para pejuang kebatilan. Ini terus akan terjadi sampai menjelang hari kiamat. Maka tidak heran ketika kebenaran itu lemah dalam pengajarannya, lemah dalam penyebarannya, maka syirik pun akan kuat penyebarannya. Maka saya ambil judul tadi, syirik dosa terbesar sekaligus tersebar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dari keterjerumusan di dalam perbuatan kesyirikan. Baik. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dosa pertama, dosa besar pertama di dalam kitabnya adalah asyirku billahi ta'ala. Syirik atau menyekutukan Allah Ta'ala. Apa itu menyekutukan Allah Ta'ala? Apa definisi syirik? Syirik itu bagaimana? Beliau mulai menerangkan. Setelah itu kemudian menyebutkan tentang dalil-dalilnya. Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Surat apa? Al-Anbiya ayat 92. Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana rabbukum wa ana rabbukum. Saya adalah Rabb kalian. Rabb yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, yang menciptakan kalian, yang mengatur kehidupan kalian, yang memenuhi seluruh hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan kalian. Saya yang menciptakan, kata Allah. Saya yang memberikan, memenuhi seluruh kebutuhan dan hajat. Apa konsekuensinya? Fa'buduni. Maka tauhidkanlah aku, kata Allah Ta'ala. Fa'buduni. Maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, sudah seharusnya kita ini mengesakan Allah. Fa'buduni. Dalam surat Al-Anbiya. Ini dalil yang pendek, tapi sangat panjang maknanya. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 92. Wa ana rabbukum, aku Rabb kalian, Rabb kalian. Fa'buduni, maka tauhidkanlah aku. Kalau mau dalil yang panjang, ada di surat Al-Baqarah. Ayat sekitar 20 ya, ayat 20. Itu cukup panjang. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ya kan? Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Yakni tauhidkanlah Rabb kalian. Siapa itu Rabb kita? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian adalah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa kepada Allah. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Rabb kalian adalah yang telah menghamparkan bumi, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, sehingga kita bisa berjalan di atasnya dengan tenang, tanpa kerunjal-kerunjal, ya, rata, Masya Allah. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, bisa tinggal di dalamnya dengan tenang, bisa membangun rumah dengan baik, bisa mencari ma'isha, mata pencaharian dengan baik. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Kemudian apa? Wassama'a bina'a. Dan Allah membangun langit. Langit ditinggikan. Dalam ayat lain, min ghairi amadin tarawunaha. Tanpa kita melihat adanya tiang-tiang. Langit ditinggikan tanpa tiang. Masya Allah. Jadi kalau pesawat terbang tidak kejedut-jedut. Ya, itu keadilan Allah. Langit enggak ada, enggak apa, enggak ada tiangnya. Tuh bayangkan kalau ada tiang. Langit yang sekian luas butuh tiang. Mungkin kita bangunan seperti ini saja sudah ada tiangnya. Bisa bayangkan itu pesawat jalannya zigzag. Ya. Sementara sekarang Masya Allah pesawat itu jalannya apa? Lurus. Wassama'a bina'a. Wa anjala minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan air hujan. Dan seterusnya Allah tumbuhkan tanam-tanaman dan seterusnya. Semuanya untuk kita. Wassama'a bina'a wa anjala minas sama'i ma'an fa'ambat nabihi. الذي خلق لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأنبتنا gimana dalam surat Al-Baqarah set فأنبتنا به من الثمرات رزقا لكم. Dan Allah tumbuhkan minat thamarat, berbagai buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki. Jadi Allah itu yang menciptakan bumi tempat kita tinggal, langit tempat kita bernaung, menurunkan hujan untuk menumbuhkan kebutuhan-kebutuhan kita. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau sudah tahu itu semua, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman, yang memberi makan kalian, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian sekutukan Allah dengan cara membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi kalau kita sadar bahwa Allah itu Rabb kita, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tidak boleh. Maka menyekutukan itu artinya adalah, arti mensyirikkan Allah adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau, jazakallah khairan, engkau membuat tandingan bagi Allah. Kau arahkan ibadahmu pada Allah. Kau peruntukkan ibadahmu kepada selain Allah. Mohon maaf. Engkau mengarahkan ibadah-ibadahmu kepada selain Allah, mengarahkan dan memperuntukkan ibadah-ibadahmu kepada selain Allah, padahal Allah yang telah menghamparkan bumi, Allah yang telah meninggikan langit, Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang telah menciptakan lautan, Allah, dan seterusnya. Ya. Ini namanya menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian di antara definisi syirik disebutkan oleh ulama, kalau tadi kan menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Di antara definisi syirik adalah taswiyatullah, taswiyatu ghairillahi billah fi akhfi khasaisillah. Apa itu? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang hanya khusus dimiliki oleh Allah. Apa tadi? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus hanya untuk Allah. Jadi Allah itu maha tinggi, maha sempurna. Sementara makhluk banyak kekurangannya. Nah, syirik itu adalah mengangkat makhluk yang lemah menuju kepada menyamakan makhluk Allah dengan Allah. Semua ini makhluk Allah. Seluruh alam ini adalah makhluknya Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan makhluk Allah dengan Allah. Dalam perkara-perkara yang hanya khusus dimiliki oleh Allah. Perkara-perkara yang khusus dimiliki oleh Allah paling tidak pada tiga hal. Kekhususan Allah dalam masalah rububiyah, bahwasanya Allah itu Rabb. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Ini namanya kekhususan-kekhususan Allah. Yang yang bisa memberi rizki hanyalah Allah. Yang mengatur kehidupan ini hanyalah Allah. Maka, tatkala ada orang menyamakan makhluk Allah dengan Allah dalam masalah pengaturan rizki, berarti dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ikan di lautan itu miliknya Allah. Jadi mau diberi banyak, mau diberi sedikit, itu yang ngatur Allah. Ketika ada orang menyamakan sebagian penghuni lautan dengan Allah, dianggapnya sebagian penghuni lautan itu memiliki kekuatan mengatur rizki, muncul tidaknya ikan, maka berarti terjerumus ke dalam syirik. Berarti di antara bentuk syirik dalam rububiyah adalah menyamakan makhluk dalam rububiyahnya Allah. Kalau contoh kecil tapi besar. Ya, menganggap bahwasanya yang ngatur muncul tidaknya ikan itu adalah penghuni lautan yang sangat viral. Viral. Sejak dari zaman Kolobendu, sejak zaman kita kecil sampai sekarang. Siapa dia tokohnya? Nah, ya. Seorang wanita yang viral. Namanya Nyi, ya kan? Nah, ketika orang-orang mempersembahkan sesuatu dengan harapan nanti sang penjaga lautan itu bermurah hati untuk melepaskan ikan, memberikan panenan yang besar, maka ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Kita tanya pada diri kita sendiri, masih banyak atau enggak? Jawabannya, masih. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini dosa terbesar, tapi sangat tersebar alias viral, ya Allahul Musta'an. Padahal di dulu ada isu juga si dia sudah masuk Islam, ya. Yang jadi viral itu katanya di belahan bumi yang sebelah sana itu sudah masuk Islam. Ini ada berapa fulanah ini? Yang di sana masuk Islam, yang di sini tidak tahu sudah masuk Islam atau belum, ataukah itu hanya sekedar isu, ya. Masuk Islam atau tidak, tetap ada orang-orang yang, karena mungkin saja jin masuk Islam, sebagaimana jin yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Jin, ya. Itu jin-jin yang masuk Islam. Atau di dalam surat Al-Ahqaf. Ya. Tapi masuk Islam atau enggak, tetap orang menganggap dia adalah penguasa pantai. Ya. Allahul Musta'an. Fa'ala kulli hal, ini kesyirikan. Tapi tersebar. Dosa yang sangat besar. Pelakunya enggak akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya lautan, sungai. Bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia. Dulu di Mesir kuno, ada kebiasaan tumbal dengan gadis perawan. Di zamannya, di mana sungai? Sungai Nil. Dia yang ditumbalkan itu adalah apa? Gadis perawan. Dilarung. Kalau Sungai Nil sedang mengalami apa? Kekurangan air. Maka ada cerita yang sangat masyhur tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian menghapus itu semua di zaman kekhilafahan beliau melalui perantaraan gubernur beliau di Mesir yaitu Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhuma, Umar bin Khattab mengirim surat kepada sungai Nil, ya, supaya tunduk kepada perintah Allah. Wahai sungai, sesungguhnya engkau itu mengalir tidak mengalirnya adalah di perintah Allah. Tunduklah pada Allah. Aku mohon kepada Allah untuk mengalirkan airmu. Kemudian surat itu kemudian dilempar. Tidak lama kemudian datanglah air sungai Nil. Ini kisah-kisah yang nyata. Ya. Jadi tidak perlu apa? Tunduk kepada penunggu sungai. Tapi harus semakin tunduk kepada siapa? Allah Ta'ala. Paceklik musibah. Sungai kering musibah. Laut tidak mendatangkan ikan musibah. Tapi musibah itu adalah musibah dunia. Jangan sampai musibah dunia mendorong kita terjerumus ke dalam musibah akhirat dan agama. Baik, ini di antara definisi. Di antara kekhususan Allah adalah kekhususan dalam masalah rububiyah. Di antara kekhususan Allah adalah kekhususan dalam masalah uluhiyah. Jadi kan definisi syirik itu apa? Menyamakan makhluk dengan siapa? Allah dalam perkara-perkara yang khusus hanya dimiliki oleh Allah. Di antara perkara khusus yang dimiliki oleh Allah adalah masalah rububiyah, pengaturan alam ini. Ketika seorang meyakini bahwa ada pengatur alam selain siapa? Allah, kesyirikan di dalam masalah rububiyah. Na'udzubillah min dalik. Kalau kekhusus berikutnya adalah kekhususan uluhiyah. Bahwa seluruh ibadah itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah. Seluruh bentuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku. Nusuk itu adalah sembelihan. Ya, sebagian tafsir. Sebagian penafsiran mengatakan nusuk itu adalah sembelihan. Berarti sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Maka ketika seorang sholat yang harusnya khusus untuk Allah, kemudian dia sholat untuk selain Allah, terjatuhlah dia ke dalam syirik uluhiyah. Beribadah kepada selain Allah. Ketika seorang menyembelih yang seharusnya hanya untuk Allah, tapi ternyata dia menyembelih untuk makhluk yang lemah, jatuhlah dia ke dalam syirik uluhiyah. Kembali kepada contoh tadi. Meyakini ada yang ngatur satu tempat selain Allah, berarti terjatuh ke dalam syirik apa? Rububiyah. Kemudian dia nyembelih untuk yang dianggap menguasai tempat itu, nyembelih. Berarti dia terjerumus ke dalam syirik uluhiyah. Itu dua syirik. Na'udzubillah min dzalik. Sudah terjerumus ke dalam syirik rububiyah, kemudian terjerumus ke dalam syirik uluhiyah. Ini bahaya sekali. Ya, menyembelih untuk yang dianggap memiliki kekeramatan di daerah-daerah tertentu. Ya. Sembelian itu hanya untuk Allah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Mudah-mudahan Allah melaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apakah masih banyak? Jawabannya masih. Allahul musta'an. Kalau zaman dahulu terkenal culik. Tatkala akan bangun jembatan nanti ada culik. Dan itu nyata di beberapa daerah. Tumbalnya itu bukan kepala hewan, tapi juga kepala manusia. Di kampung istri, ketika dulu ada pembangunan-pembangunan, tiba-tiba ada orang-orang yang hilang. Tiba-tiba ada orang-orang yang hilang. Anak-anak kecil hilang. Allahul musta'an. Tapi setan ya memang pinter. Kadang begonya dibikin bego betulan. Nggak bisa gerak. Kemudian akhirnya konsul kepada warga setempat. Mengatakan, oh ini kurang tumbal. Akhirnya dicarikan kambing, carikan apa, sembelih di tempat itu. Ya, bikin selamatan untuk kelancaran sang bego. Ya. Ya, akhirnya seperti itu. Terjerumus ke dalam syirik rububiyah, kemudian syirik uluhiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ditambah lagi dosa besar kalau sampai membunuh manusia untuk dijadikan tumbal. Nas'alullah assalam wal afiyah. Sekarang mungkin sudah jarang mengorbankan manusia untuk tempat-tempat tertentu. Zaman semakin modern, di mana-mana ada HP. Kalau sampai bunuh manusia nanti tambah viral. Makanya diganti kambing. Tapi ya sempat ada yang viral. Ya. Dan yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin, kepada waliul amr, pemimpin-pemimpin kita, agar mereka dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Allahumma amin. Di antara kekhususan Allah adalah kekhususan dalam masalah asma dan sifat. Berarti ada kekhususan dalam masalah rububiyah. Ada kekhususan dalam masalah apa tadi? Uluhiyah. Ada kekhususan dalam masalah asma dan sifat. Maka barang siapa yang menyamakan makhluk dalam kekhususan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, berarti dia itu sudah terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan dalam asma dan sifat. Contoh, menamai berhala dengan nama-nama Allah, atau dengan pecahan dari nama Allah. Misal berhala dinamakan Lat. Berhala dikatakan Uzza. Lata dan Uzza. Lat dari kata ilah. Uzza dari kata aziz. Nama-nama Allah. Ya, orang-orang Kufar Quraisy saat itu menamakan berhala mereka dengan sebagian nama-nama Allah, pecahan dari nama-nama Allah. Berarti mereka terjerumus ke dalam kesyirikan apa? Asma dan sifat. Di antara bentuk kesyirikan asma dan sifat adalah meyakini bahwa sebagian makhluk memiliki sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah. Meyakini bahwa sebagian makhluk memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Misal sifat apa? Sifat alimul ghaibi. Apa? Mengetahui perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di bumi ataupun di langit, kecuali hanya Allah. Maka kalau ada orang meyakini bahwa si Fulan, atau si Polan, atau si Alan, Pak Anu, atau Bu Anu, meyakini mereka mengetahui ilmu gaib, berarti orang tersebut terjerumus ke dalam apa? Syirikan dalam asma dan sifat. Kae Pak Kae, Pak Polan Kae, si Pak Polan itu ngerti sak durunge winaroh. Winarah. Ngerti sak durunge winarah. Ini tahu sebelum terjadi. Ya. Mau bakal kedadean ngene dan ngene. Kae iki jodone ini akan terjadi demikian dan demikian. Di penghujung tahun 2024 akan terjadi kematian. Ya jelas dong, di awal 2024 juga terjadi apa? Kematian. Kematian tokoh yang terkenal dengan dengan inisial M. Wah, sapa iki? Manusia. Dukun itu cari apa? Cari viral-viral saja. Kalaupun nanti salah, dia nggak ada yang nuntut, nggak ada yang ngusut, ya. Dan dia nggak berani menyebutkan inisialnya. Inisialnya A, siapa? Abdullah, hamba Allah. Ada saja itu. Bener terkenal, salah nggak akan diusut. Fa'ala kulli hal, mengakui ada seseorang, ada hamba Allah. Tahu ilmu gaib. Oh, berarti orang yang mengakui itu terjerumus ke dalam apa? Syirik asma dan sifat. Ya. Atau meyakini seseorang di antara hamba Allah, di kalangan hamba Allah, memiliki kudroh. Kudroh itu apa? Kemampuan. Yang hanya dimiliki oleh Allah, apapun yang dia katakan terjadi. Yang dia tidak katakan tidak terjadi. Sehingga seakan-akan orang itu kekuatannya antara huruf kaf dan nun. Apa? Kun. Ya. Minta hujan. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaib. Dan Allah yang menurunkan hujan. Ini ada kunci-kunci kegaiban dan kekuasaan Allah. Hanya Allah yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaib. Dan hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang tahu tentang apa yang ada di kandungan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tam. Wala tadri nafsun bi madza taksibu ghada. Satu jiwa tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di tempat mana dia akan meninggal dunia. Ini 5 kunci kegaiban. Tidak dikuasai oleh selain Allah. Mengetahui tentang hari kiamat. Masalah turun hujan. Ustaz, perakiraan cuaca. Itu hanya perakiraan. Dan tidak termasuk dalam masalah mengaku-ngaku ilmu gaib. Itu hanya perakiraan. Semacam itu. Tidak masalah insyaallah ta'ala dengan mempelajari gerakan angin dan yang lainnya. Maka diperkirakan akan turun hujan di sana. Diperkirakan suhunya sekian-sekian. Itu hanya perkiraan. Wa yunazzilul ghaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang mengetahui yang di kandungan rahim. Hanya Allah. Ustaz, itu. Ini laki-laki, ini perempuan. USG. Itu kan perkiraan. Betapa banyak bayi. Diperkirakan sebagai laki-laki. Lah, kok jebul metu kok wayunera karu-karuan. Alias wanita. Atau sebaliknya, anaknya nanti ini perempuan, Bu. Tuh, enggak ada toh. Berarti perempuan ini. Ternyata keluarnya guandengnya raja mak. Alias laki-laki. Bu, ini satu tapi besar. Ternyata keluar kembar. Masyaallah. Ya, atau sebaliknya, ini kembar. Lah kok metune ming siji. Adapun bisa melihat ini laki-laki, ini perempuan, itu kan setelah penciptaan. Setelah kelihatan. Itu pun belum tentu benar. Dan betapa sering kesalahan terjadi seperti itu. Sehingga pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menceritakan tentang seorang wanita yang mengandung bayinya, yang oleh dokter-dokter yang dimintai konsultasi, dimintai saran, ini bayi digugurkan. Sudah bernyawa. Kenapa? Diperkirakan bayi ini cacat. Harus digugurkan. Kalau enggak akan membahayakan bayi atau ibunya. Atau dua-duanya. Akhirnya sang ibu tetap pasrah pada Allah. Karena ini sudah hidup ini bayi di perutnya. Dan dalam kaidah enggak boleh mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Enggak boleh. Mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Enggak boleh. Maka ibu itu pasrah. Lahir, Masya Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ternyata bayinya tidak cacat sama sekali. Bahkan dia lebih cantik dibandingkan saudara-saudaranya. Ini siapa yang tahu tentang isi kandungan? Walaupun kadang perkiraan benar, tapi yang tahu hakikatnya adalah siapa? Allah. Ya'lamu ma fil ahram. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Rencana boleh, tapi nyatanya hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dan Allah Ta'ala, kalau sudah ingin mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, pasti Allah akan ciptakan hajat orang tersebut menuju tempat ajalnya. Betapa banyak jemaah haji kita meninggal dunia di tanah suci. Mangkat orayo. Akhirnya ada hajat untuk berangkat. Karena memang ajalnya di sana. Jadi Allah ciptakan hajat untuk menuju tempat ajalnya. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah kepada jamaah haji kita yang meninggal di tanah suci. Allahumma amin, mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Tapi kalau bisa, jangan diulangi lagi untuk para pengusaha travel. Visa-visa yang tidak resmi. Ya, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga pada kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Baik, ini adalah kesyirikan. Oh, berarti ada menyamakan makhluk yang lemah dengan kesempurnaan Allah, kekhususan Allah dalam masalah rububiyah, dalam masalah apa tadi? Uluhiyah, dalam masalah asma dan sifat. Kalau sudah seperti itu, bisa terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Dan syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, kalau saya baca dalil-dalilnya bisa lebih banyak. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insya Allah ini sebagai mukaddimah dan juga sebagai penutup dulu. Orang yang mati ada memiliki beberapa kondisi. Orang meninggal itu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, mati di dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Mati sementara dia masih menyekutukan Allah. Maka siapa yang mati sementara dia masih belum bertaubat dari kesyirikan, maka dia terancam dan dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang mati dalam ketaatan, maka dia dapat janji kebaikan. Ada yang mati sebagai pelaku dosa besar, tapi bukan syirik. Belum sempat taubat, mati. Minum kebablasan. Lagi zina, waliyadzubillah, dicabut nyawanya. Sebelum dia sempat mencabut zinanya. Mati. Di atas tubuh pasangannya. Atau di bawah tubuh pasangan zinanya. Waliyadzubillah. Atau mati sama-sama. Kancet, mati. Ya. Na'udzubillah min dalik. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka ini tahta masyiatillah. Jadi mati, ada orang mati di dalam kesyirikan. Ada yang mati di dalam ketaatan, ada yang mati dalam melakukan dosa besar. Yang mati di dalam kesyirikan, belum sempat taubat, dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Orang yang mati dalam ketaatan, dia dapat janji kebaikan. Orang yang mati dalam melakukan dosa besar, belum sempat taubat, dia terancam siksa yang berat. Dan dia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala, Apabila Allah berkehendak, Allah akan siksa dia dan siksanya tidak kekal di dalam neraka. Selama dia tidak dan bermanfaat, insyaAllah apabila Allah memberikan kesempatan di waktu yang akan datang, kita akan membahas dan membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Dhahabi tentang kesyirikan. Yang sesungguhnya saya pinginnya satu kali pertemuan ini selesai. Kan tapi tampaknya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan dalam satu kali pertemuan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga para pendengar sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam bentuk kesyirikan, entah itu syirik besar ataupun syirik kecil. Allahumma amin. Dan Allah mewafatkan kita di dalam ketaatan. Allahumma amin. Diberi husnul khatimah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.